Yahya bab salekor. Saklana jeri ya, isa ngaton sakalian lagi etalage Tiberias karet morede. Kadetian nakan tarya, esetong areh Simon Petrus, Thomas seesebut sekember, Nathanael dari Kana e Galilea, na anak na Yebedius, ben morede isa laena sekadua, tepak na akompol. Cak na Simon Petrus kase lain. Sengko aja le juga. Sengko noro ah. Cak na cakan cana jeria. Deti kapi pada ongke kaparaona. Tapi sama lem benteng tade oleh napa apa. Ebek to areh mulai muncar. Isa ngatek epengkir talage. Tapi red morete tade setawa cek jeria isa. Isa adebu kareng oreng jeria. Nak kanak. Apa bak nande juga? Tade. Cak naret morete jeria. Debuna isa karet morete jeria. Unta laki jole dabak na kakangana praona. Tanto bakna teki oleh juga. Jole jeria bi ret morete jeria lacu e unta laki. Tapi jole jeria tak e kening angka pole. Sabab cek banyak na oleh na juga. Muret se e kaseh bi isa jeria ngucak ka Petrus. Arwah Gusti Isa. Ebek to Petrus ngiding cek jeria Gusti Isa. Pas mubu kalambina. Sabab ebek to jeria Petrus tak akalambi. Lacu aloncak kadelem aing. Red moret de selain nyosol katenggengan numpak parao. Sambina cek jelena seposak bencukok. Jauh na parao na tak saapa dari tenggengan. Rakera perak 100 meter. Saelana toron dari parao na. Reng oreng jeria nangale jeria bede marde. Eata samarde na bede cukok na ben rotina. Debuna isa. Kodak kibada anak sebagian cukok na. Sekit buru oleh jela jeria. Simon Petrus ongke kaparao na. Jele na laju eeret katenggengan. Jele jeria posak ben cukok sejeraja. Kapi bede 100 saiket telok. Mas ke cukok na cek banyak na kanta jeria. Jelena tak beda. Debuna isa. Marakakan. Tadek setonga murete sebengal atanya. Sampian pasera. Sabab red murete isa jeria tau. Cek jeria guste isa. Saalana jeria isa nyanter kasetikna red murete jeria. Lacu muntut roti. Ben magi roti jeria ka red murete. Cukok nah epakan ta jeria kia. Jeria katelo kalian nah. Isa ngaton karet morete saklana odi pole. Samarena ade Isa adebu ka Simon Petrus. Simon anakna Yonas. Apa bakna taresna ka sengko? Alebian dari kata resna ana reng oreng laina? Leres Gusti. Saude Petrus. Junan delem ngageli cek ade delem taresna ka junan delem. Debuna Isa ka Petrus. Piara agi buduk natang badumba. Kadu kaliana isa mareksa ka Petrus. Simon anana Yonas. Apa bakna taresna ka sengko? Leres Gusti. Saude Petrus. Junan telem ngageli. Cak abdi telem taresna ka junan telem. Isa adebu. Piara agi tang badumba. Katelo kaliana isa mareksa ka Petrus. Simon anana Yonas. Apa bakna taris naka sengko? Petrus laju arasa sosa polana isa semarek sani abakna sampai telok kali. Dati Petrus nyaut pole. Aduh Guste, junan dalem ngageli sedajana. Junan dalem ngageli cek abdi dalem taris naka junan dalem. Isa laju adebu pole. Biara agi tang badumba. Sengko ngocak sabender. Ebek tau bakna gik ngode. Bakna tibik masang sabukna. Ben ajalan ndak maabai seka kenjenge. Tapi mon bakna latua pagi. Bakna bekal ajalu agia tanangah. Ben orang lain senyabukna bakna. Ben ngataraki bakna kakenengan setak yantarna bakna. Debuna isaria noduaki beremah pamatena Petrus ebu diare. Ka angkui ngaku ngagi Allah. Sa'ala najeria isa adebu ka Petrus. Mara norok sengkok. Petrus atole. Lacu nengale emuret seka se isa bede ebudiana. Moret jeria setoju esedi na isa ebek toh ade deeren ben atanya. Guste, paserah se akiana denah junan delem. Nangale moret jeria. Petrus atanya ka isa. Guste, katu benapa moret junan delem sekak dito? Debuna isa. Jek sake ngabik sengkok orang jeria epau dia terus. Sampai sengkok dateng. Jeria beni oros nabakna. Tapi bakna mara norok. Dedi laju beletrah kabur karet murede isa, jok murede sesetong jerua tak bekal mateh. Mangkana isa tak ada bu, jok murede jeria tak bekal mateh. Seede bu agi isa, jok saking ngabi sengkok orang jeria epau di eteros, sampai sengkok dateng, jeria beni oros nabakna. Yahya sia beri kesaksian parkara sakabiana kadedian jeria. Yahya jeria kia senoles parkara sakabiana kadedian jeria. Ben sengkok ben bekna tau je apa seeko caaki jeria bener. Ki banyak laina seelampa aki isa. Je saking akabi etoles gen setong. Kera sengkok bumiria tak kera kabue epanya be isa kabiana. Ketap se etole se sakabiana se elampa agi isa jeria.